Semoga kamu kan mengerti prakata dan puisi tak berarti lagi. Waktu ke waktu terlewati, tak hiraukan penghalang yang datang menghadang. Kendala silih berganti, ku tak peduli. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Semuanya itu ku lakukan hanya untukmu. Semuanya ini datang menghadang. Kendala silih berganti, ku tak peduli. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Semuanya itu ku lakukan hanya untukmu. Semuanya itu kulakukan hanya untukmu. Semuanya ini kulakukan hanya untukmu. Kasih.